Pues no me debe meter más una todo. Iro de. Ji, otro vamos pengen lama mun se mire no. Ah, mengen la kulingon ba. Oh, mau halak kulingon. Borak dor kulingon. Halak kuling ni dia perban rehiro man si jun susu. Ai, boros peloron. Digi jo pelor. Oh, lu bege be. Tangam mi pelor, nak kesempat ko. Ai, gudang do be. Ya kita an, masa mana ada kereta api, masa mana bentuk nak. Oh. Jadi dong mah saya dah tua-tua on. Yang berhak tu kisaran, nak kereta api. Kereta api on, gajang on. Mamereng ato, mamereng ana, mau pada saat lebaran kejam. Aku pikir ras mereng kejam kereta api on. Besar gemar. Kami nak tidak kau hua. Aku 500 meter. Atau bau tidak bisa lima. Baru bulu kupis ban kereta api on, baru kan mama pagennya. Beturun supir naik di hadik. Baik do. Jadi amat tahun dah kita ada sokong di bentuk kereta api. Oh. Habis amat tahun neng berangkat tu kisaran. Oh. Kisaran macam itu atau malam on. Morgi. Morgi. Jadi suku matong aw. Lain na. Oh. Aw tu kisaran na uba. Berbuat tu. Long surat cian anak tay na. Bah. Berangkat mahamu na niko. Alai. Mulai sejak lepas merdeka kamu. Kan di lapang tu kan untuk kalau tadi. Maksudnya, mau kamu berangkat selepas merdeka, nggak pojok be tempat dulu. Atau di stesen yang senai, mau berangkat, kotong. Oh, dah hubo tu doi lain nak. Alai, soalnya, ngiri doi lah lain. Dah sekian sama tahun. Apa heran? Pas pergi nak, dikotokkan. So, hutan dah kira tadi, so, dia bentuk nak. Nina. Bah, yang nanya tu siapa? Eh, sedih mana yang ngelaku. Jadi, satu soalnya mengamang, aku. Atau lama hamil tu tersun berikutnya. Halai mau lebih kawan non berdalan martimus itu tipu mah nikot tu. Oh, naik mau kereta naik langsung. Asal martimus non. Asal martimus berdalan tipu mah langsung. Oh, lo. Ay martimus tu main kereta berdalan. Ada lagi atau lagi kan? Siapa stesen utama? Oh, jadi ala putar atau jadi tipu malam kan? Lewat mengalak kolin. Marisa, itu ibu kereta api. Ibu kereta api. Ibu lebih lima tahun. Ibu kereta api. Ibu kereta api. Ibu kereta api. Saya aku si sampur lagi. Enak itu. Iya. Sampur ini ibi. Sampur ini ibi. Langsung sampur jahitan langsung sampur ini. Alai kan. Ibu kereta api. Nama taringok main kita. Olo. Ayo main apa? Ayo kami. Wamat kina jodoh di tas. Sengi. Oh ibu kucak kartok kan. Ini jo. Saya lo mau orang merjuji mer. Aduh kan merdam. Merkiu. Merdam. Merol. Merkiu. Olo. Jadi kami merkiki pas ijo nuni saya negeri jadi teras-teras nih. Hmm. Kalau lagi asyik atau yang merkiki. Latin tiga. Itu rotong. Pas melagi asyik kami merkiki terus dari situ. Sauti jo, sauti jo. Setebi mulu saya hubungi gimana makatai saya nak kuar abah. Jelas dong nabi dari. Pas masih kami sore merjuji. Setebi so. Itu apa? Aku tu sih dulu bang, sujo. Buiru, buiru. Ayo, labu dari bu di ta. Bu, dulu mata ya kan aja pokok kalah on. Betul, hello, hello. Mantap. Jadi kan? Baru cuma pas mahal nomor tujuan, mulai mau mahal si bereng akar tu mengenak makan. Terus itu mengamu. Eh, jual maru kamu nak. Soi bos kamu ni sebab be. Saya jual gari jangan nomor juji. Oh, terus. Terus kamu nak. Ini satu nama. Jadi terlalu lusi. Oh, kecil-kecil ada nama situ nama gopek-gopek doh nak ikut. Oh, tapi gopek itu juci ni. Di, mereka kain terus. Nasi bagi ibu kamu behata. Di situ mahal terus itu. Mahal tu. Dan buat orang kamu saya jual gerai jangan merjuci nak. Jadi, buat terlalu lusi. Oh, si, buat dia mahami sama situ nama merjuci ni ikut. Ibu dia kamu merjuci. Asyik buat sama situ nama ni ikut. Asyik buat ya doh. Tuap ni berjuji lo tau. Kalawan main. Asal yang hebat ada kejol atau gimana ni? Mana itu tunggu dulu. Iya. Cari ke hei situ lo. Bertunggu merjuji mami jual negeri jauh. Olo. Ii paso. Nggak sih sih orang merjuji lah paso ini na. Olo. Paso amun ini na. Iu betul kartu ko. Betul pamati om kartu sama no situ nami jago hui. Oh. Berarti ceki. Berarti ceki. Ceki ceki lah tu. Terus situ ni beri. Berpuasa, itu saya rokok mah, ini mana? Jadi musik. Kau balik ke dalam saya. Ramang, ngasih gak bete, ngasih gak bete. Dua sonar, ngar rusak. Iri tu pak. Jangan ada situ gak markup ahan. Situ gak nama bom mikro lagi. Oh iri deh, situ gak. Jadi dong. Atuh mah kau ni. Kita ngoti ya munero, ini nunggu situ gak. Tuh lo. Tapi gue ngot surga. Oh, wah surga. Surga. Dia buat munero. Kejadian nama sahun di surga tu. Wah. Di masuk surga. Ya, si surga raho. Nah, ingat tong, surga apa itu surga? Aku menjaga itu surga. Pada operasi masuk sih. Itu surga. Oh, lo, ceritanya surga lo. Oh. Jadi rumah saya ada mama. Rumah malaikat tong. Bapak di bumi kerjanya apa, nak? Oh, lo. Saya haji, Pak. Nah. Oh, silakan masuk. Nah, okay. Malaikat tong. Oh. Tuh kena rumahmu sih. Mama. Bapak kerjanya di apa di bumi, nak? Saya si tua, nah, oh. Tahu. Saya sudah banyak melayani jemaat, nah. Oh. Oh, masuk, nah. Oh, kamu nggak masuk? Masuk betul. Cek toke naik rumah tuh galak. Kok kalian datang tiga orang, inna? Oh, ini malaikat tuh. Malaikat tuh. Kami adalah trio, inna, nah tuh. Oh. Jadi, ini trio lah, om. Oh. Jadi tahu kalian bernyanyi, inna? Oh. Tahu, inna? Coba contoh nyanyi. Lagu ini tuh. Lalu. Mari di mana tuh lu? Oh. Anakku naburju. Anak kasih aku. Beh, ayolah kita dong, Be. Masuk dong, masuk dong. Ayolah kita dong, tong malaikat no. Tidak. Singkat nih cari tak kena, bro. Oh. Ini udah beda. Jadi, mari di mana? Aku lebih lagu tak. Maret di mana kita? Lagu aja. Maret di kita coba. Apa dia nama tu? Oh. Alah, kau nama tapi.